Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار Ma'asyiral muslimin wal muslimat, ikhwani wa akhwati fillah, hadanallahu wa iyyakum ajmain. Saudara-saudaraku seiman yang saya cintai karena Allah, alhamdulillah segala puji kita haturkan hanya kepada Allah Azza wa Jal, yang mana pada kesempatan malam ini Allah Subhanahu wa taala mengizinkan kita untuk bertemu kembali, melanjutkan kembali pelajaran bahasa Arab kita. Yang mana alhamdulillah sudah kita selesaikan jilid pertama pada bulan yang lalu. Dan alhamdulillah sudah kita ujikan baik secara lisan maupun tulisan. Dan insyaallah ta'ala ikhwan dan akhwat yang sudah mengirimkan jawaban-jawabannya akan segera mengetahui hasil daripada jawaban-jawabannya insyaallah. Dan hari ini adalah pertemuan pertama atau malam pertama kita membahas jilid kedua dari kitab Durusul Lughatil Arabiyah. Dan perlu diingatkan di sini, yang pertama adalah kami berharap kepada ikhwan dan akhwat yang sudah mempelajari jilid pertama dari kitab ini, kami berharap agar terus murojaah, mengulang kembali pelajaran-pelajaran yang sudah kita pelajari, seraya mengingat al-mufradat, kosakata yang sudah kita pelajari dan kaidah-kaidah penting yang insyaallah akan memudahkan kita memahami pelajaran-pelajaran di jilid kedua ini. Mengingat jilid kedua ini merupakan peningkatan daripada jilid pertama, artinya kesulitan yang akan kita alami di jilid kedua ini akan lebih besar daripada jilid yang pertama. Namun jika modal yang antum punya dari jilid pertama cukup, maka insyaallah ta'ala tidak akan ada kendala yang cukup berarti. Karena semua mufradat, semua kaidah-kaidah bahasa yang sudah kita bahas pada jilid pertama, ini akan membantu dan memudahkan memahami pelajaran yang ada pada jilid kedua. Dan juga perlu diingatkan bahwa buku jilid kedua ini lebih tebal daripada jilid yang pertama. Pembahasannya lebih rumit dan lebih kompleks daripada jilid pertama. Dan kalau kita lihat, dialog-dialog yang disebutkan cukup panjang, bahkan ada di antaranya sampai 3-4 halaman. Mufradat yang cukup kaya dan beraneka ragam, dalam rangka terus membekali antum dengan mufradat yang nanti insyaallah dengan mufradat dan kaidah-kaidah bahasa yang akan kita pelajari jilid kedua ini, Allah Subhanahu wa taala memudahkan kita untuk mencapai tujuan akhir dari belajar bahasa Arab ini, yaitu dapat memahami Al-Qur'an dan Sunnah dengan pemahaman yang benar. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, ikhwani wa akhwati fillah, hadanallahu wa iyyakum ajmain. Sebelum kita mulai pelajaran pertama dari jilid kedua ini, kita sampaikan metode yang akan kita gunakan dalam membahas buku ini. Di awal, sebelum kita masuk ke pelajaran, kita akan memulai terlebih dahulu dengan menyebutkan poin-poin penting yang disebutkan di jilid tersebut atau di pelajaran tersebut. Di awal pelajaran, kita akan menyebutkan terlebih dahulu beberapa poin-poin penting yang nanti akan dibahas di pelajaran tersebut. Kemudian nanti ketika sudah masuk ke pelajaran, kita akan sebutkan, kita akan isyaratkan hal-hal yang sudah kita bahas tadi di awal, dan akan kita lebih rinci ketika masuk ke pelajaran. Setelah itu, kita akan meminta ikhwan di studio dan ikhwan dan akhwat di manapun antum berada untuk bergabung bersama kita membaca pelajaran, dan sekaligus nanti setelah itu akan kita bahas soal-soalnya. Dan kami berharap, walaupun ini bukan hal yang kami lazimkan, tapi kami sarankan agar ikhwan dan akhwat yang lebih ingin mendapatkan hasil yang maksimal dan optimal dari pelajaran bahasa Arab Durusul Lughah jilid kedua ini, kami harap antum ikhwan dan akhwat menulis semua latihan-latihan yang ada di buku tulis khusus. tidak dikumpulkan dan tidak diperiksa oleh anak, tapi ini hanya sebagai penguat bagi antum di rumah, sekaligus juga antum belajar meringankan dan menghaluskan tulisan kita. Sehingga dengan itu kita nanti ada banyak faedah dari satu tugas tadi, akan mendapatkan banyak faedah. Di antaranya antum akan murojaah dengan menulis semua latihan-latihan yang ada, antum murojaah secara tidak langsung, antum murojaah. Dan yang kedua juga memperindah, memperhalus dan memperlancar tulisan kita dalam bahasa Arab ini. Sehingga nanti mudah-mudahan tidak hanya diingat di kepala bagaimana tulisannya, tapi juga dapat dituangkan dengan tulisan. Ini beberapa hal yang kiranya penting diperhatikan. Dan kita ulang sekali lagi, yang pertama, sebelum di awal, sebelum kita masuk ke pelajaran, kita akan menyebutkan poin-poin penting yang akan kita bahas secara global. Kemudian setelah masuk ke pelajaran, kita akan ulang kembali pada tempatnya masing-masing dan akan kita lebih rinci. Kemudian setelah itu kita akan masuk ke latihan-latihan, dan saya minta ikhwan dan akhwat dimanapun antum berada, pendengar dan pemirsa Raja TV yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, agar bisa bergabung dan mengikuti pelajaran dan membaca latihan bersama. Baiklah, ikhwani fiddin wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullahu jami'an, kita masuk ke ad-darsul awal, pelajaran pertama dari al-mujallad al-thani min kitabi durusil lughatil arabiyyah. Kita masuk ke pelajaran pertama dari jilid kedua kitab durusil lughatil arabiyyah. Sebelum kita masuk, ada beberapa poin yang akan menjadi fokus pembahasan kita malam ini. Yang pertama, perlu diingatkan bahwa al-jumlah, kalimat, dalam bahasa Arab terbagi menjadi dua. Sudah kita jelaskan dulu bahwa al-jumlah atau kalimat dalam bahasa Arab dapat dibagi menjadi dua. Yang pertama, ada yang disebut dengan al-jumlatul ismiyah, jumlah ismiyah. Yang kedua, jumlah fi'liyah. Yang pertama, jumlatun ismiyah. Yang kedua, jumlatun fi'liyah. Yang pertama, yaitu jumlatun ismiyah. Jumlah ismiyah adalah kalimat dalam bahasa Arab yang dimulai dengan kata benda. Sebuah kalimat yang dimulai dengan kata benda atau dengan isim, maka disebut jumlah ismiyah. Mengapa disebut jumlah ismiyah? Karena kalimatnya dimulai dengan isim, dimulai dengan kata benda. Dan kata benda ini atau jumlah ismiyah ini, unsur pokoknya ada dua. Unsur pokoknya ada dua. Yang pertama, disebut al-mubtada, itu isim pertama yang disebutkan di awal kalimat, disebut al-mubtada. Adapun kata berikutnya setelah al-mubtada disebut al-khabar. Ini jumlatun ismiyah. Unsur pokok yang tersebutkan dalam jumlah ismiyah, saya ulang, ada dua. Yang pertama disebut al-mubtada, yaitu isim yang terletak di awal kalimat, disebut al-mubtada. Adapun kata yang datang setelahnya sebagai pelengkap daripada al-mubtada disebut al-khabar. Al-mubtada'u wal-khabaru. Mubtada dan khabar. Kemudian ini jumlatun ismiyah. Yang kedua disebut jumlatun fi'liyah. Nanti kita akan tuliskan di papan tulis penjelasannya agar lebih jelas dan contoh-contohnya. Jumlatun, yang kedua jumlatun fi'liyah. Jumlatun fi'liyah ini insyaallah ta'ala kita akan bahas lebih lanjut nanti di jilid kedua ini secara rinci. Adapun jumlah yang pertama atau kalimat yang pertama itu jumlatun ismiyah, alhamdulillah sudah kita dapatkan sejak di jilid pertama. Bahkan bisa dikatakan 90% daripada isi daripada jilid yang pertama pelajarannya terkait dengan jumlah ismiyah. Hanya sekitar 10-15% terkait dengan jumlah fi'liyah. Adapun di jilid kedua ini insyaallah ta'ala sebagian besarnya adalah berfokus kepada jumlatun fi'liyah dengan melengkapi pembahasan pada jumlah ismiyah yang belum dibahas pada jilid pertama. Nah, ini hal yang pertama yang ingin kami sebutkan. Yang menjadi fokus kita nanti insyaallah adalah kita akan membahas tentang jumlah ismiyah. Jumlah ismiyah terdiri dari al-mubtada dan al-khabar. Kita tuliskan di papan tulis. Nah, ikhwan dan akhwat bisa lihat di papan tulis al-jumlah. Al-jumlah artinya kalimat. Sekali lagi, al-jumlah dalam bahasa Arab dibagi menjadi dua. Yang pertama disebut al-jumlatul ismiyah, jumlah ismiyah. Yang kedua disebut al-jumlatul fi'liyah. Al-jumlatul ismiyah adalah kalimat yang dimulai dengan kata benda atau kalimat yang dimulai dengan isim. Sauti masmu' ya san, ana ma astati an astamil hadha. Al-jumlatul ismiyah, saya ulang, adalah kalimat yang dimulai dengan kata benda, dimulai dengan isim. Mengapa disebut jumlatun ismiyah? Al-jumlatul ismiyah karena kalimatnya dimulai dengan isim, disebut al-jumlatul ismiyah. Dan unsur pokok al-jumlatul ismiyah ada dua. Ada yang disebut al-mubtada dan ada yang disebut dengan al-khabar. Kita tulis contohnya adalah misalnya al-kitabu mufidun. Al-kitabu mufidun. Mana al-kitabu mufidun? Buku itu bermanfaat. Al-kitabu mufidun. Ini disebut al-jumlatul ismiyah. Al-kitabu mufidun disebut al-jumlatul ismiyah. Kenapa disebut al-jumlatul ismiyah? Karena dimulai dengan isim. Dimulai dengan apa, ikhwan? Isim. Apa itu isim? Kata benda. Kemudian tadi sudah kita jelaskan bahwa unsur pokok daripada jumlah ismiyah ada berapa tadi, ikhwan? Unsur pokok daripada jumlah ismiyah ada berapa yang kita sebutkan tadi? Dua. Yang pertama disebut al-mubtada, yang kedua disebut al-khabar. Nah, mana al-mubtada dan mana al-khabar di contoh ini? Kita katakan jawabannya adalah yang pertama, mubtada itu adalah kata benda yang ada di awal kalimat. Kita beri tanda mim, al-mubtada. Atau kita hapus saja al-jumlatul fi'liyah sementara. Kita akan rinci tentang al-jumlatul ismiyah. Kata yang pertama yang ada pada kalimat ini disebut al-mubtada. Al-mubtada. Mana al-mubtada? Al-mubtada adalah kata benda yang ada di awal kalimat. Nah, mufidunnya disebut al-khabar. Mufidun disebut al-khabar. Al-kitabu mufidun. Al-kitabu disebut al-mubtada. Mufidun disebut al-khabar. Wadah ya, ikhwan? Nah, kita akan pelajari nanti ada kata inna. Kita akan pelajari poin kedua yang akan kita pelajari setelah al-jumlah adalah ada sebuah kata yang masuk ke jumlah ismiyah, yaitu inna. Dan nanti juga ada la'alla. Nanti di tengah-tengah apanya kita akan bahas la'alla. La'alla dan inna ini masuk ke jumlah ismiyah. Inna dan la'alla ini masuk ke jumlah ismiyah. Ketika ini masuk ke jumlah ismiyah, maka kita akan lihat nanti ada perubahan-perubahan yang akan kita jelaskan pada babnya insyaAllah. Pada tempat kita jelaskan. Baik, sementara itu. Kemudian hal lain yang akan juga dibahas pada pelajaran ini adalah kata dhu. Kita tinggalkan jumlah ismiyah. Begitu juga inna dan la'alla. Kita masuk ke dhu. Dhu atau maknanya sahibu yang memiliki atau as-sahib yang memiliki. Kata ini, dhu ini tidak datang kecuali dalam kondisi sebagai mudhaf. Dhu datang dalam kalimat sebagai mudhaf. Dan kata setelahnya majrur karena posisinya sebagai mudhafun ilaih. Kemudian yang juga akan kita bahas di buku ini adalah tentang kata am. Am yang artinya atau. Am artinya atau. Akan kita bahas secara rinci insyaAllah. Kemudian juga ada pembahasan tentang angka-angka. Pembahasan tentang angka-angka. Yang disebutkan di ad-darsul awal dari kitab kedua, jilid kedua ini adalah mi'ah dan alfun. Mi'ah dan alfun. Inilah beberapa yang akan kita bahas pada kesempatan malam ini. Secara global kita ulang kembali. Yang pertama terkait dengan al-jumlatul ismiyah dan unsur-unsur pokoknya sebagaimana sudah kita jelaskan tadi. Kemudian juga akan kita bahas tentang kata inna dan la'alla. Kemudian akan kita bahas juga kata dhu, kemudian kata am yang artinya atau. Kemudian akan dibahas juga tentang angka, khususnya mi'ah dan alfun, 100 dan 1000 insyaAllah ta'ala. Baiklah ikhwani fiddin wa akhwati fillah azakumullah, kita masuk ke buku. Silakan bagi antum yang sudah memiliki buku jilid kedua ini bisa melihat di halaman 5, safha 5, ad-darsul awal. Istami'u jayidan, ana akra. Dengarkan dengan baik, saya akan bacakan. Ad-darsul awalu. Ad-darsul awalu, mana ad-darsul awalu ya ikhwan? Pelajaran pertama. Antum lihat di sini, ada dialog yang terjadi antara Hashim dengan Al-Mudarris. Hashim dengan siapa ya ikhwan? Dengan Al-Mudarris. Hashim yang pertama memberikan salam kepada gurunya. Al-Mudarris artinya guru. Hashim memberikan salam kepada Al-Mudarris. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mana assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya ikhwan? Nah, yang pertama, doa yang pertama, assalamualaikum, keselamatan atas kamu. Warahmatullah dan rahmat Allah. Mana rahmat Allah? Mana rahmatullah? Kalau seseorang ada yang mengatakan kepada kita, ya akhi rahimakallah, misalnya seperti Syekh Muhammad Ibn Abdul Wahab misalnya dalam kitab Thalathatul Usul mengatakan, i'lam rahimakallah, ketahuilah semoga Allah merahmatimu. Jika ada seseorang mengucapkan kata ini kepada kita, ketahuilah maknanya adalah semoga Allah subhanahu wa ta'ala mengampuni dosa-dosamu yang telah lalu dan menjagamu di masa yang akan datang. Kalau seandainya kita ucapkan cukup assalamualaikum saja sebenarnya sudah cukup. Tapi subhanallah di sini kita tambah doa kita untuk saudara kita dengan ucapan warahmatullah, dan tidak berhenti sampai situ, kita ucapkan juga wabarakatuhu. Al-barakat itu jamak daripada barakah. Al-barakah artinya al-khairul kathir. Al-barakah artinya kebaikan yang banyak. Itu al-barakah. Lalu bagaimana kalau al-barakat disebutkan dengan jamak? Berarti kebaikan-kebaikan yang sangat banyak. Berarti assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga keselamatan atas kamu. Rahmat Allah. Dan apa tadi rahmat Allah maksudnya? Diampuni dosa-dosa Allah dan dijaga pada di masa yang akan datang, dan semoga Allah memberikan kamu keberkahan-keberkahan, kebaikan-kebaikan yang sangat banyak. Subhanallah. Ini doa kaum muslimin yang tentu saja tidak mungkin bisa digantikan dengan kata sabahul khair atau sabahun nur. Maka kita akan hindari penggunaan sabahul khair dan sabahun nur, karena sabahul khair dan sabahun nur bukan tahiyyah al-muslimin, bukan ucapan salamnya kaum muslimin. Maka ini yang lebih afdal dan lebih utama yang dibaca pada saat kita mengucapkan salam kepada saudara kita. Maka tentu jawabannya ketika kita diucapkan salam kepada kita dengan lengkap seperti ini, maka tentu kita berusaha menjawab dengan lengkap juga. Maka bagaimana jawaban al-mudarris ya ikhwan? Waalaikumussalamu warahmatullahi wabarakatuh. Al-mudarrisu menjawab dengan jawaban yang setimpal. Kemudian Hashim berkata kepada al-mudarris, "Kaifa haluka ya ustadu? Kaifa haluka ya ustadu? La'allaka bi khairin. La'allaka bi khairin." Ma mana kaifa haluka ya ustad? Bagaimana kabar? Nah, bagaimana kabarmu wahai ustad? La'allaka bi khair. La'allaka, semoga engkau. Kalimat la'alla bisa menunjukkan harapan, tapi bisa juga menunjukkan kekhawatiran. La'allaka bi khair ini harapan. Semoga mudah-mudahan kamu baik-baik saja. Tapi terkadang la'alla juga bisa digunakan untuk sesuatu yang mengkhawatirkan. Misalnya kita tidak bertemu dengan salah seorang saudara kita hari ini, lalu kita katakan la'allahu maridun. La'allahu maridun. Mana la'allahu maridun? Khawatirnya, khawatir dia sakit. La'alla di satu sisi bisa dipakai untuk pengharapan, di sisi lain bisa menunjukkan kekhawatiran. Di sini maknanya yang mana? La'allaka bi khair? Tentu saja maknanya adalah pengharapan. Nah, bukan kekhawatiran. Nah. Apa kata al-mudarris? Alhamdulillahi. Segala puji bagi al-alif lam yang ada pada kata alhamdu, kata para ulama nahwu, itu lil istighraq. Lil istighraq. Al-istighraq itu seluruhnya, keseluruhan. Sekadang-kadang kita mengatakan segala puji, semua pujian, seluruh pujian milik Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian al-mudarris balik bertanya kepada Hashim, wa kaifa haluka anta ya Hashimu? Dan bagaimana kabarmu wahai Hashim? Ana uhibbuka kathiran. Ana uhibbuka kathiran. Al-mudarris mengucapkan kata yang menunjukkan beliau suka kepada Hashim, muridnya, yang kita akan lihat nanti kenapa al-mudarris begitu menyukai Hashim. Dia katakan ana uhibbuka kathiran. Saya sangat mencintaimu ya Hashim, wahai Hashim. Apa sebabnya? Jawabannya ada pada kalimat berikutnya. Innaka talibun dzakiyun wa mujtahidun wa dzu khuluqin. Di sini disebutkan ada tiga sifat yang disukai guru dari Hashim sehingga membuat al-mudarris yuhibbuhu kathiran. Membuat al-mudarris mencintainya, sangat mencintai beliau. Hashim disebut di sini innaka talibun dzakiyun, sesungguhnya engkau, ada inna di situ, innaka. Innaka itu gabungan antara inna dengan anta. Inna di sini tujuannya adalah untuk menegaskan kalimat inna, sungguh, innaka, sesungguhnya kamu ini, talibun dzakiyun, pelajar yang cerdas, masya Allah. Wa mujtahidun, tidak hanya cerdas tapi mujtahid, maknanya bersungguh-sungguh. Nah, ada orang cerdas tapi malas, ada orang cerdas tapi malas. Kalau ini tidak, dzakiyun ditambah mujtahidun, ditambah lagi ada orang pintar bersungguh-sungguh belajar tapi sifatnya sombong. Tapi kalau Hashim lihat, wa dzu khuluqin. Apa yang ketiga? Dzu khuluqin. Dzu tadi sudah kita jelaskan, Dhu artinya sahibu, yang mempunyai, pemilik. Dhu khulukin, yang mempunyai akhlak. Maksudnya pemilik akhlak yang baik. Sehingga ada berapa sebab yang menyebabkan al-mudarris yuhibbu Hashim, bal yuhibbuhu kathiran? Salah. Hashim innahu talibun zakiyun wa mujtahidun wa dhu khuluqin. Kemudian al-mudarris bertanya kepada Hashim, Amin Pakistana anta am minal hindiya Hashim? Amin Pakistana anta am minal hindiya Hashim? Antum lihat di sini ikhwan, harokatnya semakin sedikit kita temukan. Karena tujuan kita mempelajari jilid pertama adalah agar menjadi bekal untuk memahami jilid kedua ini. Amin Pakistana, apakah kamu dari Amin Pakistana anta, apakah kamu dari Pakistan? Am minal Hindia Hashim, atau dari India wahai Hashim? Karena orang Pakistan dengan Al-Hind sama. Al-Hind, Pakistan, kemudian Bangladesh, kemudian apa lagi? Beberapa negara-negara yang bertetangga dan orangnya sama, hampir sama. Wajahnya hampir sama. Pakistan, Al-Hind, Bangladesh, dan beberapa negara tetangga lainnya. Apa kata Hashim? Inni minal Hindi. Inni minal Hindi. Lagi-lagi ada inna. Ada inna di situ. Hanya saja inna digabung dengan ana. Kalau tadi innaka, inna digabung dengan anta. Kalau inni di sini, inna digabung dengan ana. Inni minal Hindi. Sesungguhnya saya dari India. Kemudian Al-Mudarris bertanya lagi kepada Hashim. وَزَمِيلُكَ الَّذِي خَرَجَ مَعَكَ الْآنَ مِنَ الْفَصْلِ أَهُوَ أَيْضًا مِنَ الْهِنْدِي. Apa kata Al-Mudarris, ikhwan? Siapa yang bisa menerjemahkan? وَزَمِيلُكَ الَّذِي خَرَجَ مَعَكَ الْآنَ. Dan temanmu. Dan temanmu. Yang keluar. Yang keluar. الَّذِي خَرَجَ. Yang keluar. Bersamamu sekarang. Naam. Ma'aka. Bersamamu. Al-an. Berarti al-an? Dari sekarang. Kelas. Minal fasri, dari kelas. Ahuwa ayadhan minal hindi. Apakah dia juga dari India? Naam, apakah dia juga dari India? Jawabannya, la innahu min Pakistan. La innahu min Pakistan. Tarjim ya akhi. Ya, sesungguhnya dia dari Pakistan. Dari Pakistan, ahsant. Kemudian Al-Mudarris bertanya kembali. Inna sa'ataka jamilatun ya Hashim. Di sini Al-Mudarris melihat jam tangannya Hashim lalu mengatakan inna sa'ataka jamilatun. Mana inna sa'ataka? Sungguh jammu, jam tanganmu jamilatun ya Hashim. Bagus ya Hashim. Aminal yabani hiya? Apakah dari Jepang dia? Jepang, al-Yaban Jepang. La innaha minal Hindi. Ternyata tidak, innaha minal hindi, sesungguhnya dia dari? Dia dari India. Naam. Aghaliyatun hiya am rakhisatun? Aghaliyatun, apakah? Dia mahal. Aghaliyatun hiya, apakah dia, yakni hiya di sini kembali ke? As-sa'ah. Apakah dia mahal? Am rakhisah, atau? Murah. Jawabannya, innaha rakhisatun jiddan. Mana innaha rakhisatun jiddan? Dia murah sekali, sangat murah. Berapa dia? Innaha bimi'ati rubiyatin faqat. Sesungguhnya dia hanya, ada faqatnya di belakang, faqat saja, hanya. Sesungguhnya dia hanya bimi'ati rubiyah, 100 rupiah. Rubiyah di sini bukan rupiah kita, bukan, ini rupiah. Mata uang India. Nah, jadi bukan 100 rupiah yang kita punya, bukan. 100 rupiah India, bukan rupiah. Tidak ada jam tangan harinya 100 perak, enggak ada di sini. Lalu Al-Mudarris bertanya kembali kepada Hashim. Sepertinya hari ini Al-Mudarris tugasnya hanya bertanya saja. Kam akhan laka ya Hashim? Kam akhan laka ya Hashimu? Berapa saudara yang kamu punya wahai Hashim? Alhamdulillah sebagian besarnya masih mufradat qadimah. Masih kosakata yang lama yang sudah kita pelajari. Li thalathatu ikhwatin. Apa kata Hashim? Li, saya memiliki thalathatu ikhwah. Berapa? Tiga saudara laki-laki. Ikhwah, jama' daripada? Akhun. Ahsant. Lalu Al-Mudarris bertanya kembali. Atullabunhum, apakah mereka para pelajar? Apa kata Hashim? La innahum tujarun. Tidak. Innahum sesungguhnya mereka itu tujarun. Tujar jamak daripada tajir. Tajir. Nah, tampangnya seperti tula tapi ternyata pedagang. Nah, para pedagang. Mungkin sekaligus talabul ilmi sepertinya. Allah a'lam. Pedagang sekaligus talabul ilmi, masya Allah. Wa kam ukhtan laka? Mana wa kam ukhtan laka? Dan berapa saudara? Nah, sepertinya al-mudaris pengen tahu banyak tentang keluarganya Hashim. Ditanyakan tentang saudaranya sekarang, berapa wa kam ukhtan laka dan berapa saudara perempuan yang kamu punya? Apa jawabannya? Li arba'u akhwatin, masya Allah. Saya memiliki berapa? Empat saudara perempuan. Tadi berapa tadi ikhwahnya? Berapa saudara laki-lakinya? Salah satu ikhwah. Arba'u akhwat. Ada berapa semua jadi anak dari orang tua Hashim? Delapan dengan Hashim. Ahsan daya mumtaz, masya Allah. Antum lulus di matematika, alhamdulillah. Kemudian al-mudarris bertanya kembali. Afil hindi hunnal ana? Afil hindi hunnal ana? Masya Allah, begitu jauhnya pertanyaan sampai bertanya afil hindi. Apakah di India hunna? Siapa hunna di sini? Mereka. Nah, saudara-saudara perempuannya Hashim. Apakah di India mereka, yakni mereka di sini ke al-akhwat, saudara-saudara perempuannya Hashim. Al-an, mana al-an? Sekarang. Apa jawaban Hashim? La inna hunna huna. Inna hunna. Lihat, ada hunna dua kali. Inna hunna huna. Apa artinya? Tidak. Sesungguhnya mereka huna. Di sini. Bil madinatil munawwarati. Di Madinah al-munawwarah. Ma'a abi wa ummi. Bersama ayahku dan ibuku. Masya Allah. Jadi ternyata keluarganya Hashim tinggal di? Di Madinah. Atalibatun hunna. Mana atalibatun hunna? Apakah mereka para siswi? Nah, jawabannya la inna hunna mudarrisatun bil madrasati tsanawiyyati. Nah, ternyata apa ya, Ikhwan? Tidak, sesungguhnya mereka itu mudarrisatun. Para bu guru bil madrasah tsanawiyah di sekolah SMA. Masya Allah. Barakallahu fiik ya ikhwan. Jazakallahu khairan. Kita baca sama-sama ikhwan. Hayya. Kita baca sama-sama ad-darsul awal. Nah, ikhwan semua di studio baca semuanya. Hayya. Ada berapa orang di sini? Wahid, itha, thalatha, arba, khamsa, sitta. Sitta tulabin. Hayya ikhwan. Semuanya ad-darsul awwalu. Ad-darsul awal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kaifa haluka ya ustadu? La'allaka bi khairin. Alhamdulillah. وكيف حالك أنت يا هاشم؟ أنا أحبك كثيرا يا هاشم. إنك طالب ذكي ومجتهد وذو خلق. أمن باكستان أنت أم من الهند يا هاشم؟ إني من الهندي. وزميلك الذي خرج معك الآن من الفصل. أهو أيضا من الهندي؟ لا إنه من باكستان. إن ساعتك جميلة يا هاشم. أمن الياباني هي؟ لا إنها من الهندي. أغالية هي أم رخيصة؟ Ghaliyatun hiya am rakhisatun? Innaha rakhisatun jiddan. Innaha rakhisatun jiddan. Innaha bi mi'ati rubiyatin faqat. Innaha bi mi'ati rubiyatin faqat. Bi mi'ati rubiyatin faqat. Bi mi'ati rubiyatin faqat. Kam akhan laka ya Hashim? Kam akhan laka ya Hashim? Li thalathatu ikhwatin. Li thalathatu ikhwatin. Atullabun hum? Atullabun hum. La innahum tujjarun. La innahum tujjarun. Wa kam ukhtan laka? Wa kam ukhtan laka? Li arba'u akhawatin. Li arba'u akhawatin. Afil hindi hunna al-ana? Afil hindi hunna al-ana? La innahunna huna bil madinatil munawwarati. La innahunna huna bil madinatil munawwarati. Ma'a abi wa ummi. Ma'a abi wa ummi. Atalibatun hunna? Atalibatun hunna. La innahunna mudarrisatun bil madrasatil thanawiyyati. La innahunna mudarrisatun bil madrasatil thanawiyyati. Thanawiyyati. ثانويتي. طيب أحسنتم إخوان. بارك الله فيكم. وفيك بارك. أنا أحتاج إلى اثنين. واحد يقوم مقام هاشم والآخر يقوم مقام المدرس. أنت المدرس يا أبو زوري؟ نعم سيد. وأنت يا من يا أخي؟ أنت هاشم يا ميكو؟ نعم. تفضل. تفضل يا يا هاشم أولا. السلام عليكم. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kaifa haluka ya ustadu? La'allaka bi khairin. Alhamdulillah. Wa kaifa haluka anta ya Hashim? Ana uhibbuka kathiran ya Hashim. Innaka talibun zakiyun wa mujtahidun wa dhu khuluqin. Amin Pakistana anta am min al-Hindi ya Hashim? إني من الهند. وزميلك الذي خرج معك الآن من الفصل أهو أيضا من الهند؟ لا إنه من باكستان. لا إنه من باكستان. نعم. إن ساعتك جميلة يا هاشم. أمن اليابان هي؟ لا إنها من الهند. أغالية هي أم رخيصة؟ إنها رخيصة جدا إنها بمئة روبية فقط كم أخا لك يا هاشم؟ لي ثلاثة إخوة أطلاب هم؟ لا إنهم تجار وكم أختا لك؟ لي أربع أخوات أفي الهند هن الآن؟ لا إنهن هنا بالمد لا إنهن هنا بالمدينة المنورة مع أبي وأمي أطالبات هن لا إنهن مدرسات بالمدرسة الثانوية نعم بارك الله فيكم وجزاكم الله خيرا نفتح المجال يا أبو زوري Pendengar dan pemirsa Raja TV yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita berikan kesempatan berikutnya untuk antum. Silakan di line telepon 0218236543 dan kami berikan kesempatan bagi Anda. Bagi Anda yang belum memiliki buku, Anda bisa lihat di layar televisi. Bagi Anda yang memiliki akses televisi Raja, dan kita angkat untuk satu telepon yang pertama. Baik, halo. Assalamualaikum warahmatullahi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa? Dengan siapa di mana? Syamsuddin di Kalideres. Baik, Syamsuddin. Lakal kitab, ada kitabnya? Alhamdulillah. Ada, taib. Ada. Anta darasta al-mujallad al-awwal min kitab durus al-lughah al-arabiyyah? Hal darasta al-mujallad al-awwal min kitab durus al-lughah al-arabiyyah? Naam, naam. Naam. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Baik, تفضل. اقرا يا Syamsuddin. اقرا الحوار ثم ترجم. الدرس الاول. Naam. Pelajaran pertama. Naam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teruskan. Semoga keselamatan atas kamu dan rahmat Allah dan keberkahan. Naam, dan keberkahan-keberkahannya. dan keberkahan-keberkahannya. Naam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Langsung ke baris berikutnya. Kaifa haluka ya ustadzu la'allaka bi khairin. Naam. Bagaimana kabarmu wahai ustaz, wahai guru, la'allaka bi khairin. Semoga dalam kebaikan. Naam, semoga baik-baik saja. Naam, ahsan, teruskan. Alhamdulillahi, segala puji bagi Allah. Wa kaifa haluka anta ya Hashimu, dan bagaimana kabar kamu wahai Hashim? Naam. Ana uhibbuka kasiron. Ya Hashim, jangan terlewat. Ana uhibbuka kasiron ya Hashimu. Naam. Saya mencintai kamu wahai Hashim. Kasiran, ada makna, apa makna kasiran? Saya sangat mencintai kamu wahai Hashim. Mumtaz, ahsan, syukran ya. Innaka talibul zakiyun wa mujtahidun wa dzu khuluqin. Naam. Sesungguhnya kamu adalah pelajar yang rajin dan sungguh-sungguh dan memiliki akhlak. Masya Allah, ahsan, teruskan. Amin bakistana anta amminal hindi ya Hashimu. Apakah kamu dari Pakistan atau dari India wahai Hashim? Naam. Inni minal hindi. Saya dari India. Naam. Cukup Pak Syamsuddin. Jazakallah khairan ya akhi. Ada fi soal ya akhi? Hal hunaka soal? Sementara untuk ini aja Pak Ustaz, untuk ada rasul awalu itu termasuk mubtada dan khobar enggak itu Pak Ustaz? Baik, baik. Kemudian Ustaz, untuk kaidahnya itu apa memang harus ada alif lamnya, apa boleh tidak gitu? Nah, bagaimana? Syukran Ustaz. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Najib mubasyaratan ana. Naam, ad-darsul awwalu, ad-darsu di sini bukan mubtada dan khabar. Ad-darsul awwalu ini na'at dan al-man'ut. Sudah kita jelaskan dulu bahwa al-awwal angka-angka urutan itu ketika diletakkan setelah isim maka posisinya sebagai na'at. Naam. Wallahu a'lam bissawab. Soal kedua, apakah harus ada alif lam Ustaz? Di dalam kaidah mubtada khabar mungkin yang dimaksud. Naam, terkadang kita temukan al-mubtada dan al-khabar sama-sama ma'rifah. Terkadang begitu. Namun hukum asalnya kembali ke hukum asal bahwa al-mubtada ma'rifah, adapun al-khabar hukum asalnya nakirah. Maka contoh yang kita tuliskan misalnya di papan tulis tadi al-kitabu mufidun. Antum lihat al-kitabu mubtada-nya di situ ma'rifah. Mufidun khabar, dan khabarnya antum lihat nakirah. Itu hukum asalnya begitu. Namun terkadang kita temukan ada beberapa contoh al-mubtada wal khabar sama-sama ma'rifah. Sama-sama menggunakan alif lam. Bukan ad-darsul awal contohnya, contohnya lain. Yaitu misalnya sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam ad-dinun nasihah. Sebagaimana dalam hadis yang diriwayatkan dari sahabat Abu Ruqayyah Tamim bin Ibn Aus Ad-Dari radhiyallahu an, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda ad-dinun nasihah. Ad-dinun nasihah itu mubtada wa khabar. Dan antum perhatikan mubtada dan khabar sama-sama ma'rifah. Dan kalau kita lihat penjelasan para ulama mengapa kedua-duanya ma'rifah, kalau kita temukan ada al-mubtada dan al-khabar sama-sama ma'rifah, maka ini maksudnya adalah al-hasr. Maksudnya adalah sebagai pembatasan. Seakan-akan Nabi mengatakan agama itu hanyalah nasihat. Seakan-akan begitu. Naam. Wallahu a'lam bissawab. Mungkin insyaAllah akan kita bahas lebih lanjut pada babnya insyaAllah. Baik, jazakallahu khair atas jawaban dan penjelasannya. Demikian Akh Syamsuddin, dan jazakallahu khair atas interaktif antum. Kita angkat kembali untuk yang kedua, ada Bapak Yanto di Sulawesi. Assalamualaikum, Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Fadhil Ustaz. Pak Yanto. Naam. Ya. Sulawesi mana, Pak? Dari Sulawesi Utara. Masya Allah. Ahlan wa sahlan, Pak Yanto. Selamat datang, Pak Yanto. Ya, Ustaz. Ahlan wa sahlan. Pak Yanto, mau siap baca? Iya. Baik, kita perlihatkan. Bapak punya bukunya? Iya. Bapak sudah punya bukunya? Iya, punya, Ustaz. Alhamdulillah. Lanjutkan, Pak. Lanjutkan dari batas terakhir Syamsuddin tadi. Tafadhol. Ya hasilnya. Naam. Wazamiluka alladhi, dari situ. Wazamiluka alladhi faraja ma'aka al-ana minal fasli. Teruskan. Akhwa aidan minal hindi. Naam. Terjemah ya, akhi. Terjemahkan dulu. Wazamiluka, mana wazamiluka? Dan siapa temanmu? Tidak ada siapa di situ, langsung. Dan temanmu? Temanmu, siapa temanmu yang keluar? Ma'akal ana. Mana ma'akal ana? Ma'akal ana. Pak Yanto tadi mengikuti dari awal? Iya. Sepertinya lupa mencatat sepertinya. Iya. Tidak mengapa, tidak mengapa. Lanjutkan Pak, silakan. Silakan, berusaha, silakan. Tafadhal. Hawil. Ahwa aidan minal hindi. Jadi terjemahannya lengkapnya bagaimana Pak? Wa zamiluka alladhi kharaja ma'aka al-ana minal fasli, dan temanmu yang keluar bersamamu sekarang dari kelas. Ahwa aidan minal hindi. Lanjutkan Pak Yanto. Ahwa aidan minal hindi. Ahwa aidan minal hindi. Lanjutkan. Terjemahannya bagaimana? Ahwa aidan minal hindi. Bagaimana terjemahannya? Ahwa aidan. Apakah dia juga? Apakah dia juga dari India? Naam. Teruskan. La innahu minal Pakistani. Min Pakistana. Oh. Tidak ada minal, tidak ada alif lam di kata Pakistan. Ya. La. La innahu min Bakana. Naam. Terjemahkan. Tidak. Sesungguhnya dia dari Pakistan. Naam, mumtaz. Teruskan. Lanjutkan. Wasil. Inna sa'ataka. Sa'ataka. Ya. Sekali lagi. Sa'ataka. Inna sa'ataka jamilatun ya Hasim. Naam. Terjemahkan dulu. Sesungguhnya jam tangan. Naam, jamilatun ya Hashim. Bagaimana jamilah? Bagus. Bagus, wahai Hashim. Naam, teruskan. Apakah jam tanganmu bagus, wahai Hashim? Yang mana terjemahannya, Pak Anto? Lanjutkan. Aminal yabanihya. Aminal yabanihya. Naam, terjemahkan. Apakah dari Jepang dia? Dari Jepang dia? Baik. Cukup sampai situ, Pak Anto, ya? Jazakallah khair. Nanti Pak Yanto dengarkan lagi lebih lanjut. Ya. Mudah-mudahan nanti biar lebih lancar insyaallah. Naam. Ya. Barakallahu fiik. Syukran Pak Yanto. Terima kasih, Pak. Barakallah. Waalaikumsalam. Ya. Jazakallah khair pada Pak Yanto di Sulawesi Utara. Barakallahu fiik, dan kita berikan kesempatan berikutnya bagi pendengar dan pemirsa Roja TV yang ingin ikut bergabung. Silakan di line telepon 0218236543. Dan bagi Anda yang baru bergabung bersama kami, masih di pelajaran pertama, Ad-Darsul Awal, ada dialog antara Hashim dan Mudaris. Silakan Anda baca dan diterjemahkan. Baik, kita angkat telepon berikutnya. Halo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari mana? Dengan siapa? Dari Bogor, Abdul Haq. Abdul Haq dari Bogor, baik. Kaifa haluk ya Abdul Haq? Ya khair, alhamdulillah Ustaz. Masya Allah. Anta fi Bogor? Naam. Tidak, minta khasus ya? La adri, wallahi. Baik. Iqra, tafadhal ya akhil karim. Lanjutkan. Ya. La innaha minal hindi. Kan ini dari India. Innaha, apa itu innaha? Innaha sesungguhnya jam tangan ini dari India. Mumtaz. Agoliyatun hiya am rakhisatun? Apakah jam tanganmu mahal atau murah? Naam, apakah mahal dia? Nah, gunakan kata yang disebutkan. Hiya, apa arti hiya? Agoliyatun hiya, apakah mahalkah dia jam tangan? Am rakhisatun atau murah? Naam. Innaha rakhisatun jiddan. Naam. Sesungguhnya ia murah banget. Murah banget? Murah sekali. Taib, labas. Naam, labas. Innaha bimi'ati rubiyatin faqat. Naam. Sesungguhnya ia hanya 100 rupiah. Naam, 100 rupiah. Naam, ahsan. Kam akhan laka ya Hashim? Apakah Anda mempunyai saudara lelaki? Kam, mana kam ya akhil karim? Berapa? Naam. Kam akhan laka ya Hashim? Berapakah saudara laki-lakimu wahai Hashim? Naam, ahsan. Di salah satu ikhwatin. Mumtaz. Saya memiliki 3 saudara laki-laki. Naam. Atalibun hum. Sekali lagi, ikram ratan thaniya ya akhi. Atullah bun hum. Mumtaz. Apakah mereka para pelajar? Naam. La innahum tujjarun. Tidak. Sungguhnya mereka adalah para pedagang. Para pedagang. Naam, ahsan. Wa kam ukhtan laka? Naam. Dan berapakah saudara dari perempuanmu? Naam. Li arba'u akhawatin. Saya memiliki 4 saudari perempuan. Baik. Afil hindi hunnal an? Apakah mereka saudara perempuanmu di India sekarang? Naam. La inna hunna huna bil madinatil munawarati ma'abi wa ummi. Naam. Tidak, sesungguhnya saudara-saudara perempuanku di sini, di Madinah Munawarah sama ayah dan ibuku. Naam. Atalibatin hunna? Atalibatun. Atalibatuhunna Tun atalibatun. Atalibatun hunna. Naam. Apakah saudara perempuanmu? Apakah mereka? Mereka para pelajar. Naam, para siswi. Naam. Para siswi. Jawabannya? Innahunna mudarrisati. Innahunna mudarrisatun. Naam. Di madrasati sanawiyah. Naam. Tidak, sesungguhnya mereka semua adalah guru di madrasah di SMU. SMU, tam. Syukran ya akhi, jazakallah khair. Barakallah fik. Taufik barakallah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah khair. Akhla Abdul Hatif, jazakallah khair. Baik, kita berikan Nawasil ad-dars. Kita lanjutkan pelajaran. Alhamdulillah sudah kita baca dialog dan sudah kita pahami. Kita langsung masuk ke tamarin. Tamarinu, latihan-latihan. Dan sebagaimana antum lihat di sini ikhwan, latihan di jilid kedua ini sangat banyak. Sangat beraneka ragam. Sampai-sampai di sini antum lihat, nanti antum akan lihat latihannya ada 13. 13 latihan. Masya Allah. Ini jumlah yang sangat banyak mengingat dibandingkan dengan jilid yang pertama. Nah, ini dalam rangka untuk melatih antum, melatih uslub, melatih kaidah-kaidah bahasa dan melatih al-mufradat. Ini luar biasa. Nah, kita masuk ke at-tamrin al-awwal, latihan pertama. Ajib 'anil as'ilatil atiyah. Ma mana ajib 'anil as'ilatil atiyah ya ikhwan? Soal-soal. Soal-soal al-atiyah berikut. Naam. Ajib pakai 'an. Ajib 'an. Nah, jangan lupa harful jar 'an setelah kata perintah ajib. Ajib 'an 'anil as'ilatil atiyah. Jawablah soal-soal berikut. Ada 6 soal di sini, sittatu as'ilah. 6 soal. Dan sepertinya soalnya terkait dengan dialog yang barusan kita baca. Kita buka langsung saja Bu Zuhri. Para pendengar ikhwan dan akhwat yang ingin membaca soal kami persilakan. Kita berikan kesempatan bagi pendengar dan pemirsa Roja TV di 0218236543. Taib, halo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Dengan Adik Ayu. Baik, di Kediri, Allah. Saud gara masmu' ya, Bu. Kabir. Lebih dikeraskan lagi Adik Ayu, silakan. Adik Ayu, kaifa haluki? Alhamdulillah, ya khair. Nah, masyaallah. Sudah mendengarkan tadi ad-darsu al-awwal? Sudah, saat ini saya tulis pakai huruf ra'i, Ustaz. Bagaimana? Saya tulis pakai huruf. Baik, alhamdulillah, alhamdulillah. Saya akan bacakan beberapa soal, Adik Ayu. Naam. Saya akan bacakan beberapa soal, anti menjawab. Mustaid? Siap? Insyaallah. Baik. As-su'alul awwal. Soal yang pertama. Min aina Hashimu? Tafadhali, ajibi. Min aina Hashimu? Min al-Hindi, Ustaz. Minal? Min al-Hindi. Hashimun min al-Hindi. Mumtaz. Barakallahu fik, masyaallah. As-su'alu tsani, soal kedua. Ayuhibbuhul mudarrisu? A yuhibbuhul mudarrisu? Ayuhibbuhul mudarrisu innahu. Fahimti as-su'al wala la? Fahimti as-su'al? Insyaallah fahim tu ya Ustaz. Baik. Ma mana ayuhibbuhul mudarrisu? Apa yang membuat guru? La, laisa kadzalik, laisa kadzalik. Bukan begitu, bukan. Maksudnya adalah ayuhibbuhul mudarris, apakah guru mencintainya? Menyukainya? Naam. Jawabannya? Naam. Naam, teruskan. Itu saja. Naam. Naam. Huwa yuhibbuhu. Huwa yuhibbuhu kathiran. Ala sekadalik? Bala. Naam. Ada penjelasan kathiran di situ. Naam yuhibbuhul mudarrisu kathiran. Maratan thaniyah ya. Sekali lagi. Ya Adik Ayu. Ayuhibbuhul mudarrisu. Naam. Yuhibbuhul mudarrisu kathiran. Mumtaz. Yuhibbuhul mudarrisu kathiran. As-su'alul akhir. Pertanyaan ketiga yang terakhir. Min aina sa'atuhu? Mana min aina sa'atuhu? Dari mana jamnya? Naam. Ajibi. Sa'atuhu minal hindi. Naam. Sa'atuhu minal hindi. Terjem? Terjemi? Jamnya dari India. Mumtaz, mumtaz. Barakallahu fiik. Syukran, syukran. Oh, Adik Ayu, jazakillah khairan. Baik, ini Ustaz mau tanya. Baik, tafadhali. Itu apakah boleh ditanwin, Ustaz? Naam. sahib itu apakah termasuk mamnu' minas sharaf atau bukan Ustaz? Nah, itu saja pertanyaannya. Itu saja Ustaz. Baik. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah khair Adi Ayu. Nah, langsung kita jawab. Sahibu itu bukan bukan mamnu' minas sharaf, bukan. Saya katakan sahibu karena makna dari zu tadi mudhaf, posisinya sebagai mudhaf. Maka saya sebut sahibu karena sebagai mudhaf dia tidak berdiri tanwin. Kalau dia berdiri sendiri maka maknanya sahibun. Kalau berdiri sendiri maka kita katakan sahibun. Nah, wallahu a'lam bissawab. Naam ya Basuri. Jazakallahu khair Ustaz, dan demikian dari Ayu para jawaban dari pertanyaan yang diajukan. Kami berikan kesempatan berikutnya untuk penelpon yang ketiga di 0218236543. Masih di tamrin yang pertama, silakan. Baik. Ya, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Dengan siapa umur di mana? Dengan Umu Muhammad di Gunung Putri. Umu Muhammad di Gunung Putri. Atai. Nah. Umu Muhammad, kaifa haluki? Ana bihayr walhamdulillah. Masya Allah. Kemarin ikut jilid pertama? Sudah selesai? Bisa. Insya Allah saya mau tanya nilainya Ustaz, soalnya udah dikumpulin. Baik, Ibu mau baca apa sekedar menanya tentang nilai? Baca belum ada bukunya. Cuma belum ada bukunya? Mengikuti. Baik, ya. Nilainya insya Allah nanti akan kita umumkan di kemudian hari insya Allah. Baik. Ada pertanyaan kamu? Boleh, mau tadi ikut. Iya silakan. Mendengarkan. Baik, baik. Siap Umu kalau begitu saya akan berikan 3 soal. Insya Allah, tapi kalau tidak bisa di... Naam, tidak bisa tidak lulus berarti, naam. Baik, labas. Kita siapkan. Rakam arba'ah. Rakam arba'ah wala rakam khamsa ya lah, Buzuri. Arba'ah. Arba'ah la'an. Bikam, dengarkan dengan baik, bikam sa'atu Hashim. Bikam sa'atu Hashim. Di soal bikam hiya. Tapi karena Umu tidak baca buku, tidak ada bukunya, maka saya sebutkan soalnya secara lengkap. Bikam sa'atuhu. Bikam sa'atuhu. Mana bikam sa'atuhu? Berapa jamnya? Berapa apanya? Berapa? Berapa harga jamnya? Mumtaz. Naam. Ah, tafaddali. Ajibi. Hiya. Naam. Rufiyah. Hiya bimi'ati. Hiya bimi'ati rubiyatin. Hiya bi mi'ati rubiyatin. Naam, naam, sahih, mumtaz. Hiya bi, jangan lupa gunakan bi. Bi untuk menunjukkan harga. Hiya bi mi'ati, bukan mi'ati, bukan ain di situ, itu hamzah. Mi'ati. Naam, hiya bi mi'ati rubiyatin. Mumtaz, barakallahu fik. Soal yang kedua, alhamdulillah, ternyata kamu bisa. Soal yang kedua. Kam akhan lahu? Huwa salah satu ikhwatin. Lahu, begitu jawabannya, lahu. Lahu salah satu ikhwatin. Mumtaz. Mana lahu salah satu ikhwatin? Dia mempunyai 3 saudara laki-laki. Nah, barakallahu fiik, syukran Umu. Oh. Sementara itu dulu, jazakillah khairan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakillah khairan, Umu Muhammad. Baik, kita berikan kesempatan berikutnya untuk penelpon di 0218236543. Dan bagi Anda yang ingin bertanya, kami berikan juga, silakan dilayani pesan singkat di 0819-896543. Baik, halo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Dengan siapa di mana? Dengan Pak Rosidi. Pak Rosidi di mana, Pak? Di Pekalongan. Baik. Masya Allah. Pak Rosidi, ada bukunya, Pak? Ana mau tanya, boleh, Ustaz? Silakan, Pak. Di dalam buku ada tulisan... Buku apa yang Bapak maksud? Ya, buku ini. Buku iya, buku tulis dulu kok, iya. Ya, la inna hunna. Huna. Ada Hashim ya. Iya. La inna hunna. Huna. Hina atau boleh dibaca hina atau huna? Yang fusha, yang al-akthar adalah huna dengan dhammah. Walaupun ada beberapa... Ya, ya. Nah, yang belakangnya. Inna hunna huna. Nah. Begitu jawab bacanya. Inna hunna. Kalau dibaca hina nggak boleh. Saya katakan tadi yang lebih fasih adalah huna dengan dhammah, bukan dengan kasrah. Hu bukan hi. Kalau saya mengatakan huna itu di sana, hina di sini, sama nggak? Lah, bukan Pak. Huna di sini, hunaka di sana. Karena saya sering dengar ya? Secara praktis orang Arab kalau ngomong di sini hina. Nah. Ya, itu penggunaan bahasa sehari-hari, bukan bahasa Arab fusha. Nah. Bukan bahasa Arab resmi. Baca, nah. Bacanya tetap huna. Huna, yang huna. Lebih fasih, lebih resmi adalah kita katakan huna, bukan hina. Ya. Nah. Walaupun memang nah, penggunaan hina sering banyak. Baik. Itu saja, baik. Ya, jazakallahu khair, afwan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demikian Pak Rashidi di Pekalongan. Kita berikan kesempatan kembali bagi pendengar dan pemirsa Roja TV di 0218236543. Silakan, masih dalam soal atau latihan yang pertama. Halo. Halo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Dengan siapa, umur di mana? Ummu Abdurrahman di Padang. Masya Allah. Abdurrahman di Padang, Taib. Ummu Abdurrahman, kaifa haluki? Ana bikhair. Masya Allah. Ummu, hendak membaca, ada bukunya atau mau ada. Bertanya saja? Ada bukunya. Alhamdulillah. Ummu, ada dua soal yang tersisa. Rakam sita, as-su'al as-sadis wa as-su'al as-sabi'. Soal yang ke-6 dan ke-7. Silakan, tafadhali. Kam ukhtan lahu? Naam. Lahu arba'u akhawatin. Mumtaz. Terjemahkan. Berapa saudara perempuan yang dimilikinya? Naam. Berapa saudara perempuannya? Dia memiliki 4 saudara perempuan. Naam. Arba'u akhawatin. Mumtaz. Naam. Terakhir. As-sabi'. Aina akhawatuhu? Naam. Innahunna bil madinatil munawwarati. Naam. Innahunna bil madinatil munawwarati. Mumtaz. Terjemih. Di mana saudara-saudara perempuannya? Sesungguhnya mereka di Madinah Al-Munawwarah. Masya Allah, Masya Allah. Ummu Abdurrahman sepertinya pernah belajar bahasa Arab sebelumnya. Mengikuti jilid pertama kemarin? Iya, Ustaz. Masya Allah, Barakallahu Fik. Masya Allah. Mumtaz, Mumtaz. Al-Mujilat Salih Aydan, Masya Allah. Barakallahu Fik. Syukuran Ummu Abdurrahman. Barakallahu Fik. Waalaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah khair, Ummu Abdurrahman di Padang. Naam, nuwasil at-tamrin ats-tsani. Kita masuk ke latihan kedua sekarang. Dan ini latihan yang terakhir yang bisa kita baca pada malam ini. Perintahnya di sini adalah dha. Mana dha? Letakkan dha hadhil alamata. Letakkan tanda ini. Nah, perintah-perintah seperti ini akan sering terulang-ulang. Jadi mohon nanti dihafal. Dha hadhil alamata, letakkan tanda ini. Tanda apa yang dimaksud? Tanda centang. Amamal jumalis sahihati. Amamal jumalis sahihati, di depan kalimat-kalimat yang benar. As-sahihah. Amama, di depan. Al-jumalis sahihah, kalimat-kalimat yang benar. Wahadihil alamata, dan tanda ini. Tanda apa maksudnya? Silang. Tanda silang. Amamal jumalil lati laysat sahihatan. Mana amamal jumalil lati? Di depan kalimat-kalimat yang laisat sahihatan, tidak benar. Nah, jadi yang sahih kita centang begini, yang khata kita mada kita silang. Nah. Karena kita baca, maka antum sebutkan sahih au khata. Antum baca kemudian antum bilang sahih au khata. Nah, wadih? Wadih. Baik. Naftah al-majal ya Buzuri. Baik, kita berikan kesempatan berikutnya di tamrin yang kedua ini untuk para pendengar dan pemirsa Roja TV di 0218236543. Silakan. Baik, halo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Dengan siapa, di mana, Pak? Ana Hasan bin Abdullah di Majene, Sulawesi Barat. Hasan bin Abdullah di Majene, Sulawesi Barat. Majene. Masya Allah, ahlan wa sahlan. Ahlan wa sahlan, Pak. Ahlan wa sahlan. Masya Allah. Barakallahu fiik. Alhamdulillah. Bapak mau baca soal atau bertanya? Ya, men. Ajib. Baik, siap, Pak. Siap kalau begitu, Pak, ya? Ya, nah, Pak, siapa tadi, Pak? Hasan Abdullah. Hasan Abdullah, Masya Allah. Barakallahu fiik. Yang saya minta, Bapak Hasan, saya minta menyebutkan sahih atau khata. Nah, ya. Nah, kalau benar sebutkan sahih, kalau khata bilang, kalau salah bilang khata. Nah. Baik, saya akan bacakan beberapa kalimat, Bapak sebut yang sahih, yang khata. Baik. Yang pertama, Hashimun talibun kaslanu. Khata. Nah, berapa kali khatanya? Sekali saja atau tiga kali? Baik, khata sekali saja. Naam. Khata. Naam. Hashimun talibun kaslanu. Apa artinya, Pak? Hashimun talibun kaslanu? Hasin seorang siswa yang bodoh. Yang kaslan. Kaslan. Mana kaslan? Kaslan bodoh. La, kaslan malas. Naam, ahsan. Naam. Jawaban Bapak sahih. Naam. Ini khata. Jadi kalimat berikutnya Hashimun talibun mujtahidun. Sahih atau khata? Lil asaf syadid yani. Khata. Mohon maaf, Bapak Hasan Abdullah, sambungan telepon Bapak terputus, hanya bisa menjawab satu pertanyaan, Pak ya. Dan alhamdulillah sahih. Alhamdulillah sahih. Kita berikan kesempatan berikutnya, mungkin Bapak bisa bergabung kembali dan pendengar serta pemirsa yang lain di 0218236543. Kita angkat telepon selanjutnya. Halo. Halo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Dengan siapa di mana? Dengan Bapak Abu Musa di Bekasi. Pak Abu Musa, kaifahaluk Pak Abu Musa? Kaifahaluk ya Abu Musa? Alhamdulillah bilhayr. Masya Allah. Siap ikut soal kedua ini, Pak? Naam. Baik. Sekali lagi, kalau benar sebut sahih, kalau salah Bapak bilang khata. Naam. Siap, Pak? Naam. Baik. Sa'atuhu rakhisatun. Sa'atuhu rakhisatun. Sahih. Rakhisatun. Naam. Apa arti sa'atuhu rakhisatun, Pak? Munqati' maratan tsaniyah, la bas. Baik, mohon maaf Pak Abu Musa, terputus kembali sambungan teleponnya di Bekasi. Dan silakan Bapak bisa hubungi kembali di 0218236543. Kita angkat telepon selanjutnya. Halo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Dengan siapa Umu di mana? Dengan Sally di Cilengsi. Naam, Ukhti Sally di Cilengsi. Baik, suaranya dikerahkan sedikit? Iya. Naam, silakan Ukhti. Ada bukunya? Insyaallah. Tafadhali, iqra'i. Rakam 2. Ustaz, akuan baru mulai buka ini, Ustaz. Silakan, tidak apa. Ditunggu. Halaman 7. 7. Naam. Naam, sa'atuhu rakhisatun. Sahih atau khata? Sahih. Sahih, naam. Baca kalimat di samping kirinya. Ba. Sa'atuhu waliyatun. Naam, sahih atau khata? Khata. Khata, naam, jamil. Terus. 3. Sa'atuhu bi'alfi rubiyatin. Naam. Sahih atau khata? Khata. Naam. Teruskan. Ba. Sa'atuhu bi'mi'ati rubiyatin. Naam. Sahih. Naam. Teruskan. Yang terakhir sekarang. Tafadhali. Qawatuhu bil madinatil munawwarah. Naam. Sahih. Ma mana akhwatuhu bil madinatil munawwarah? Saudara-saudara perempuannya di Madinah Munawwarah. Naam, sahih atau khata? Sahih. Sahih, naam. Teruskan, yang terakhir, ba. Ba akhwatuhu bil Hindi. Ma mana akhwatuhu bil Hindi? Saudari-saudarinya di India. Naam. Sahih atau khata? Khata. Naam. As-sahih hiya bil hunna bil Madinatil Munawwarah. Naam. Bil Madinatil Munawwarah. Naam. Syukran ukhti. Jazakillahu khairan. Barakallahu fiik. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallahu khair, Ukhti Sally. Naam. Dan intahaina min tamarin. Kita cukupkan dulu sampai sini latihan yang bisa kita baca. Alhamdulillah hari ini sudah kita mulai ad-darsul awal dari kitab Durusul Lughatil Arabiyyah jilid yang kedua. Dan walaupun kita hanya sampai pada latihan kedua, tapi insyaallah taala kita akan lanjutkan lagi pada pekan depan, kita akan membahas lebih lanjut. Dan sebelum itu kita akan murojaah kembali dan akan melanjutkan latihan-latihan yang tersisa yang belum kita baca. Nah, fi soal, tafadhal. Baik, kita akan angkat beberapa pertanyaan dari pesan singkat yang masuk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertanyaan yang pertama, bolehkah pertanyaan dengan ahum tullabun dari Pananak di Pondok Gede? La, kalimat ahum tullabun ini ungkapan yang salah. Walaupun dari segi bermakna, dari segi makna bahasa Indonesia betul, ahum tullabun, yang betul adalah atullabun hum. Nah, dibalik atullabun hum. Nah, begitu seharusnya. Nah, baik, kami angkat kembali pertanyaan berikutnya. Apakah setelah indi itu milik harus majrur? Dari Ummu Ibrahim di Bekasi. Setelah indi tidak majrur. Contoh, indi kolamun. Indi kolamun. Ma mana indi kolamun ya, ikhwan? Indi kolamun. Naam, saya memiliki pena. Antum lihat, setelah kalimat indi kolamun, tidak majrur. Naam. Naam, wallahu alam bissawab. Baik, kami akan pertanyaan berikutnya. Kata-kata benda, bagaimana cara kata benda disambung dengan huruf jar? Kata benda disambung dengan huruf jar. Huruf jar. Nah. Mungkin ini maksud kata benda di sini adalah dhamir mungkin. Baik. Nah. Huruf jarnya misalnya fi atau ala, fi dan ala. Fi kita mau sambung dengan dhamir misalnya dengan huwa. Fi ditambah huwa maka menjadi fihi. Fi ditambah dengan hiya maka menjadi fiha. Dan begitu seterusnya. Begitu pula ala misalnya digabung dengan huwa menjadi alaihi. Digabung dengan hiya menjadi alaiha. Nah, wallahu alam bissawab. Baik, jazakallahu khair. Dan pertanyaan yang terakhir, mohon jelaskan kembali secara ringkas mengenai mubtada khobar. Baik, sebagai penutup dari apa yang sudah kita bahas pada kesempatan malam ini, permintaan dari salah seorang pendengar, mohon diulang kembali tentang al-mubtada wal khobar. Baik, kita katakan yang pertama, kaidah dasar yang penting dipahami sebelum kita membahas al-mubtada wal khobar adalah bahwa al-jumlah berarti kalimat. Al-jumlah berarti kalimat. Adapun al-kalimah artinya kata. Jangan tertukar. Al-jumlah artinya kalimat. Adapun al-kalimah dalam bahasa Arab artinya kata. Al-jumlah dalam bahasa Arab itu dibagi menjadi dua. Ada al-jumlatul ismiyah, ada al-jumlatul fi'liyah. Sudah kita jelaskan bahwa al-jumlatul ismiyah adalah kalimat yang dimulai dengan isim. Kalimat yang dimulai dengan kata benda. Nah, adapun al-jumlatul fi'liyah ini kita tinggalkan dulu. Kita fokus ke al-jumlatul ismiyah. Sekali lagi, al-jumlatul ismiyah adalah kalimat yang dimulai dengan kata benda. Dan sudah kita jelaskan tadi bahwa al-jumlatul ismiyah unsur pokoknya ada dua. Di dalam al-jumlatul ismiyah ada dua unsur pokok yang harus ada. Yang pertama disebut al-mubtada dan yang kedua al-khabar. Contohnya adalah sebagaimana kita tulis tadi, al-kitabu mufidun. Al-kitabu mufidun. Ini jumlah ismiyah. Mengapa disebut jumlah ismiyah? Karena dimulai dengan isim, dimulai dengan kata benda yaitu al-kitab. Dan al-kitab, kata benda yang pertama yang ada di awal kalimat tersebut disebut al-mubtada. Sehingga al-mubtada adalah kata benda yang diletakkan di awal kalimat. Adapun kata berikutnya yaitu mufidun, ini adalah pelengkap daripada al-mubtada. Melengkapi makna dari kalimat bersama mubtada, dia disebut al-khabar. Al-mubtada adalah isim yang pertama di awal kalimat, adapun al-khabar adalah kata pelengkapnya setelah al-mubtada. Demikian secara global apa yang sudah kita bahas sebelumnya. Insyaallah taala pekan depan kita akan ulang kembali kaidah-kaidah ini, jangan khawatir. Sebagai murajaah, baru kemudian kita akan masuk ke latihan-latihan yang lebih menjelaskan tentang kaidah-kaidah tersebut. Demikian, kita tutup. Subhanallahi hamdik, syukur la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.